tafsir, sebagian dari mereka mentafsiri kata al-ma'un di sini adalah barang-barang perabotan rumah tangga seperti ember atau panci atau yang lainnya. Jadi orang yang tidak memberikan atau enggan untuk memberikan bantuan kepada tetangganya jika dia diminta untuk memberikan bantuan, baik diminta untuk dipinjami misalnya, tetangganya mau pinjam ember atau mau pinjam panci atau mau pinjam alat-alat yang lainnya, terus dia tidak mau memberikan bantuan, maka orang tersebut akan diancam dengan hukuman api neraka. Berarti secara tidak langsung berarti akad pinjam atau meminjamkan barang kepada orang lain hukumnya adalah sangat dianjurkan. Dalam sunnah atau dalam hadis, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara farsan min Abi Thalhah farqibahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pinjam seekor kuda dari sahabat beliau Abi Thalhah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kuda tersebut, ya, faros kuda. Begitu juga hadis yang lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man kanat lahu ardun falyahibha aw liyu'irha. Barang siapa yang mempunyai sepetak tanah, falyuhibha, maka hendaklah diberikan kepada saudaranya yang lain, au liyu'irha, atau dipinjamkan kepada saudaranya yang lain. Ini adalah termasuk dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sangat, jadi rasa persaudaraan di antara mereka sangat tinggi sekali. Itu semua karena ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Jadi mereka itu tidak sangat kasihan melihat temannya tidak mempunyai pekerjaan, maka kalau ada salah satu dari mereka mempunyai tanah yang lebih, maka tanah tersebut dikasihkan kepada saudaranya muslim untuk bisa mendapatkan nafkah, untuk bisa bekerja. Atau kalau dia tidak ingin memberikannya, ya dipinjamkan kepada temannya untuk digarap sehingga bisa menghasilkan uang. Dan insya Allah dalam tengah-tengah pembahasan kita mengenai masalah arya ini akan saya sebutkan banyak sekali hadis yang menyebutkan diperbolehkannya arya. Kalau kita cermati dalam hal ini, diperbolehkannya arya mempunyai banyak hikmah. Salah satu hikmah daripada diperbolehkannya akad arya atau akad pinjam-meminjam ini adalah memupuk rasa saling tolong-menolong. Dan tolong-menolong ini sangat dianjurkan oleh agama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kalian semua dalam kebaikan dan ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena akad pinjam-meminjam ini adalah sebuah bentuk rasa tolong-menolong di antara sesama muslim, maka akad pinjam-meminjam ini sangat dianjurkan. Karena apa? Karena tidak setiap orang bisa untuk memenuhi kebutuhannya dengan sendiri. Tidak setiap orang bisa membeli setiap peralatan yang dia perlukan. Kadang-kadang dia perlu sebuah alat, tapi dia tidak punya uang untuk membelinya. Atau dia perlu sebuah alat, tapi perlunya itu cuma sekali saja, setelah itu dia tidak perlu lagi. Maka kalau sayang jika membeli barang yang mana harganya sangat mahal, keperluannya cuma sekali saja nanti dibuang atau tidak diperlukan lagi. Sayang uang dibuat membeli untuk barang tersebut untuk sekali dipakai, sedangkan dia sangat butuh dengan uang tersebut misalnya. Atau dia misalnya seseorang ingin menolong temannya karena dia punya kelebihan uang, maka membeli alat tersebut untuk siap-siap jangan-jangan nanti ada orang yang perlu, bisa untuk dipinjamkan kepada orang lain semata-mata untuk memperbanyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jadi secara tidak langsung akad atau meminjamkan sesuatu kepada orang lain hukumnya adalah diperbolehkan dan bahkan dianjurkan karena di sana ada unsur saling membantu. Saling membantu sesama muslim dan setiap orang tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya dengan dirinya sendiri. Hukum ariyah, ya, hukum ariyah secara umum, hukum ariyah ini atau meminjamkan sesuatu kepada orang lain, hukumnya adalah sunnah atau mandub, disunnahkan. Seperti yang saya terangkan tadi, karena dalam akad ini, dalam akad meminjamkan ini ada unsur menolong kepada orang lain. Ya, ini adalah asal hukumnya. Tapi kadang-kadang hukum sunnah ini berubah menjadi wajib. Kapan itu? Dengan ariyah ini, dengan meminjamkan barang ini, dia bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Nyawa orang tersebut tidak akan tertolong kecuali dengan barang yang dia miliki. Contohnya bagaimana? Misalnya ada orang sakit keras atau tabrakan. Mobilnya rusak, tidak bisa jalan. Dan tidak ada mobil lain kecuali mobil milik dia ini. Maka wajib bagi orang tersebut untuk meminjamkan mobil ini seandainya tidak cepat-cepat diangkut ke rumah sakit orang yang sakit tadi, maka dia akan mati. Maka dalam keadaan seperti ini wajib dia untuk meminjamkan mobilnya. Karena apa? Kalau dia tidak mau meminjamkan mobilnya, maka akibatnya terlambat membawa orang yang sakit tersebut ke rumah sakit dan akan menyebabkan kematian karena keterlambatan pengobatan. Maka ariyah dalam keadaan seperti ini hukumnya adalah wajib. Karena apa? Karena dengan ariyah ini, dengan meminjamkan barang ini, dia bisa menyelamatkan nyawanya orang. Maka bisa hukumnya menjadi wajib. Juga kadang-kadang ariyah ini juga hukumnya bisa menjadi haram. Bagaimana? Jika dia tahu ada orang yang minjam kepada dia pisau untuk membunuh orang. Dia tahu bahwasanya orang ini meminjam pistol kepada dia semata-mata untuk balas dendam ingin membunuh temannya. Maka meminjamkan pistol kepada orang tersebut hukumnya adalah haram. Kalau dia memang yakin bahwasanya ini semata-mata untuk membunuh orang. Juga ariyah ini kadang-kadang hukumnya bisa berbalik menjadi makruh kalau memang barang yang dipinjamkan dipergunakan untuk sesuatu yang makruh. Jadi ariyah ini hukum asalnya adalah sunnah. Tapi bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi haram, dan bisa berubah menjadi makruh tergantung situasi dan kondisi. Ini adalah akad ariyah. Dan akad ariyah ini seperti akad-akad yang lainnya tidak menjadi sah kecuali telah memenuhi beberapa rukun dan syarat. Apa saja rukunnya akad ariyah ini? Ariyah mempunyai 4 rukun. Rukun yang pertama adalah al-mu'ir. Orang yang meminjamkan, baik orang yang meminjamkan tersebut adalah orang yang memiliki barang itu sendiri atau orang yang memiliki kemanfaatan daripada barang tersebut. Yang kedua al-musta'ir, orang yang meminjam. Yang ketiga as-sighah, ijab qabul, yang keluar dari mulut orang yang meminjam dan orang yang dipinjami. Yang keempat adalah asyai'u al-musta'ar, barang yang dipinjamkan. 4 hal ini adalah rukun daripada akad ariyah. Akad ariyah tidak sah kecuali telah memenuhi 4 hal ini. Keempat hal ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Keempat ini harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Kita lihat yang pertama, rukun yang pertama adalah al-mu'ir, orang yang meminjamkan. Orang yang meminjamkan ini harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna malikan limanfa'ah fil ain. Hendaknya orang yang meminjamkan adalah orang yang memiliki manfaat daripada barang yang dipinjamkan. Baik orang tersebut pemilik daripada barang itu sendiri atau orang yang menyewa barang itu. Dari rukun ini, atau dari syarat ini bisa kita pahami bahwasanya orang yang tidak memiliki manfaat dari barang tersebut tidak boleh meminjamkan. Maka berarti orang yang pinjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjam kepada orang lain. Karena dia tidak memiliki manfaat daripada barang tersebut. Dia punya punya hak untuk memakainya, tapi tidak mempunyai manfaat atau kepemilikan atas barang tadi. Yang bisa untuk meminjamkan barang adalah pemilik daripada barang tersebut atau orang yang menyewa daripada barang tersebut. Jika saya menyewa sebuah rumah selama 1 tahun, maka saya boleh meminjamkan rumah tersebut kepada orang lain, selagi rumah tersebut dalam sewaan saya, karena saya adalah orang yang memiliki manfaat daripada rumah tersebut. Begitu juga jika saya mempunyai sebuah sepeda motor, maka saya berhak untuk meminjamkan sepeda motor yang saya miliki kepada siapapun juga, karena saya adalah pemilik barang dan pemilik manfaat daripada sepeda motor tersebut. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaknya orang yang meminjamkan adalah orang yang sah tabarruknya. Orang yang sah sedekahnya dan tabarruknya. Maka dari syarat yang kedua ini, orang yang meminjamkan haruslah orang yang baligh dan berakal. Haruslah orang yang baligh dan berakal. Adapun jika ada seorang anak kecil yang belum baligh meminjamkan sesuatu kepada temannya atau kepada orang lain, maka ariyah yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah. Begitu juga jika ada orang yang gila meminjamkan barangnya kepada orang lain, maka pinjaman tersebut tidak sah. Tidak sah, karena setiap kalimat dan setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh anak kecil dan oleh orang gila, hukumnya tidak sah, seperti sering sekali kita ungkapkan. Begitu juga dari syarat yang kedua ini, orang yang mahjur aleh, orang yang kena hukum mahjur aleh, baik mahjur aleh dengan safih atau dengan bangkrut, maka orang tersebut tidak boleh meminjamkan barangnya kepada orang lain. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga untuk orang yang boleh meminjamkan barangnya adalah hendaknya orang tersebut meminjamkan dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dia meminjamkan barangnya dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kalau seandainya dia meminjamkan barangnya karena dipaksa, maka akad yang dilakukan, akad pinjam-meminjam yang dilakukan tidak sah. Ini adalah 3 hal yang menjadi syarat-syarat atas orang yang boleh meminjamkan barangnya. Rukun yang kedua yaitu al-musta'ir, orang yang meminjam. Orang yang meminjam ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah ayakuna ahlan litabarru' alaih. Jadi maksud dengan ahlan litabarru', hendaknya orang tersebut adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Maka tidak boleh kita meminjamkan sesuatu kepada anak kecil atau kepada orang gila. Karena kedua-duanya adalah orang yang mana tindak tanduknya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Maka tidak boleh kita meminjamkan sesuatu kepada anak kecil atau kepada orang gila. Yang kedua, ayyakuna muayyanan, hendaknya orang yang meminjam adalah orang yang sudah ditentukan. Kalau seandainya dia ngomong kepada 2 orang, salah satu dari kamu saya pinjami sepeda motor, maka tidak diperbolehkan. Harus ditentukan, kamu A adalah yang saya pinjami sepeda motor. Tapi kalau salah satu dari kamu berdua saya pinjami sepeda motor, maka hukumnya tidak sah. Karena syarat yang kedua adalah ayyakuna muayyanan. Rukun yang ketiga yaitu sighah akad ariyah. Sighah daripada akad ariyah. Sighah akad ariyah ini, jadi akad ariyah tidak sah kecuali pakai sighah. Seandainya akad ariyah tanpa ada sighah, maka tidak sah. Kayak mu'atoh gitu ya. Kayak seperti jual beli, mu'atoh. Maka ariyah tidak sah. Seandainya Anda membawa sepeda motor tetangga Anda, sedangkan tetangga Anda ada di situ, langsung sampean bawa begitu saja sepedanya tanpa basa-basi dulu, maka tidak sah. Harus ada omongan yang keluar dari mulut Anda bahwasanya saya pinjam sepeda motor ini. Dan harus ada jawaban dari dia. Atau ada isyarat bahwasanya dia memperbolehkan, maka diperbolehkan. Tapi kalau ambil begitu saja tanpa ada omongan dari pihak yang tanpa ada omongan dari pihak yang meminjam dan tidak ada isyarat dari pihak orang yang punya barang, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Misalnya, dan tidak harus kedua-duanya mengucapkan sighat, cukup salah satu saja diperbolehkan. Misalnya saya datang ke rumah teman saya, kemudian saya ngomong kepada teman saya, coba saya ingin pinjam kitab ini. Kalau dia diam saja berarti dia setuju. Atau dari dia, ini baca kitab ini bagus, kemudian saya ambil tanpa saya mengatakan saya pinjam. Ini tidak apa-apa. Yang penting salah satu dari mereka harus mengucapkan sihat. Ya. Tapi kalau tidak ada salah satu dari mereka, semuanya, kedua-duanya tidak ngomong apa-apa, berarti akad aria tersebut akad yang tidak sah. Dan aria ini tidak disyaratkan boleh ya, aria dalam akad pinjam meminjam ini, baik pinjam meminjam secara mutlak tanpa ada ketentuan waktu dan tanpa ada syarat tertentu, maka boleh. Kalau misalnya saya mau pinjam kitab Anda ini tanpa ditentukan berapa hari, maka boleh. Seandainya ditentukan dengan hari, jika boleh. Kamu boleh pinjam kitab saya ini tapi dengan syarat 3 hari saja, maka boleh. Jadi aria ini boleh aria yang mutlak tanpa ada batasan waktu, dan boleh aria muqayyad, ada batasan waktu tertentu diperbolehkan, yang penting jelas. Rukun yang keempat adalah al-musta'ar, barang yang dipinjam. Barang yang dipinjam ini, setiap barang boleh dipinjam kalau memenuhi beberapa syarat yang akan saya sebutkan. Syarat yang pertama, hendaknya barang yang dipinjam adalah milik daripada orang yang meminjamkan, atau manfaatnya adalah milik daripada orang yang meminjamkan. Ya, secara otomatis kalau ada orang yang meminjamkan barang yang bukan miliknya, berarti dia tidak boleh. Atas hak apa dia meminjamkan barang yang bukan menjadi miliknya, maka secara otomatis tidak diperbolehkan. Harus barang yang dipinjam adalah milik daripada orang yang meminjamkan, atau manfaat daripada barang tersebut adalah milik daripada orang yang meminjamkan. Yang kedua, hendaknya barang yang dipinjam itu adalah barang yang bisa dimanfaatkan. Maka kalau barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak boleh dipinjamkan. Maka tidak boleh kita meminjamkan baju yang sudah sobek-sobek. Sudah sobek semuanya. Cempang-camping. Guna daripada baju adalah untuk menutupi aurat. Dan untuk menjaga tubuh dari panas dan dingin. Tapi kalau ada baju seseorang, ada orang pinjam baju kepada dia, terus dia memberikan baju yang sudah cobek-cobek semuanya, maka tidak sah. Karena baju tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi. Atau ada orang pinjam sepeda motor kepada dia, terus dia berikan, dia pinjami sepeda motor yang sudah rusak, nah, maka tidak boleh. Ya untuk apa? Kalau mau meminjamkan, dia pinjami sesuatu yang bisa untuk dipakai. Kalau sesuatu tersebut tidak bisa dipakai, maka tidak sah untuk dipinjamkan. Syarat berikutnya adalah ayyakun al-intifa'u biha intifa'an mubahan syar'an. Hendaknya pemanfaatan dari barang tersebut adalah pemanfaatan yang diperbolehkan menurut syarak, menurut agama. Jadi, pemanfaatan dari barang yang dipinjamkan itu diperbolehkan. Maka tidak diperbolehkan kita meminjam, ya. Meminjam pisau untuk menyembelih babi, nah, tidak boleh, karena makan babi adalah sesuatu yang haram menurut agama. Atau misalnya meminjam alatul lagwi, meminjam alat-alat musik yang diharamkan oleh agama misalnya, maka tidak diperbolehkan, karena barang tersebut pemanfaatannya adalah pemanfaatan yang haram menurut agama. Atau minjam pisau untuk membunuh misalnya, naudzubillah, atau minjam pistol untuk membunuh orang, semua ini tidak diperbolehkan karena pemanfaatan dari barang tersebut adalah pemanfaatan yang haram. Maka syarat yang ketiga ini harus diperhatikan, yaitu pemanfaatan daripada barang yang dipinjamkan adalah pemanfaatan yang boleh menurut agama. Syarat yang terakhir untuk barang yang boleh dipinjamkan, hendaknya al-intifa'u biha la yungqisu ainaha, hendaknya pemanfaatan daripada barang tersebut tidak mengurangi daripada barang yang dipinjam tadi, atau tidak menghabiskan barang yang dipinjam tadi. Maka tidak boleh kita pergi ke teman kita untuk meminjam lilin. Karena apa? Karena lilin ini kalau dimanfaatkan akan habis. Begitu juga pinjam sabun atau pinjam shampoo itu tidak diperbolehkan. Karena pemanfaatan, pemakaian daripada shampoo tersebut dengan habis, dengan dihabiskan, dengan menghabiskan shampoo tadi. Maka meminjamkan lilin dan meminjamkan shampoo tidak sah. Karena sesuatu tersebut akan habis jika dipakai. Jika dipakai akan habis. Ini adalah mengenai syarat-syarat dan rukun-rukun daripada akad arya, akad pinjam-meminjam. Saya mohon bisa difahami insyaallah. Dan sebagai penutup saya akan membaca beberapa hukum daripada akad arya ini. Seperti yang saya terangkan tadi bahwasanya akad arya, akad pinjam-meminjam barang, ini adalah akad yang sah dan diperbolehkan, bahkan disarankan oleh agama, hukumnya adalah sunnah. Dan jika akad ini sudah memenuhi syarat dan rukunnya secara komplit, maka akibat daripada akad ini, maka orang yang meminjam diperbolehkan untuk memakai barang yang dipinjam. Nah, sekarang pertanyaan kita, sebatas mana seseorang yang meminjam barang boleh memakai barang yang dipinjam? Jawabnya adalah orang yang meminjam boleh memakai barang yang dipinjam sebatas izin yang dikasih oleh orang yang mempunyai barang tersebut. Dia tidak boleh memakai barang yang dipinjam dengan pemakaian yang tidak diizini oleh orang yang mempunyai barang atau oleh orang yang meminjami barang tersebut. Kalau misalnya orang yang meminjami itu, misalnya saya pinjam sepeda motor dari Bapak A, saya mau pinjam sepeda motor. Kemudian A ini bilang, ya sudah bawa ini kontaknya, tapi awas mas, jangan sampai dipakai untuk membawa barang-barang yang berat. Maka saya boleh bagi saya sebagai peminjam untuk memakai sepeda tersebut dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh orang yang mempunyai sepeda yang saya pinjam tadi. Kalau misalnya sepeda tadi itu kekuatannya bisa untuk mengangkut 2 orang saja, maka saya tidak boleh untuk mengangkut 3 orang dengan memakai sepeda tadi. Kalau seandainya saya pakai dengan tidak sesuai dengan permintaan orang yang meminjamkan barang tadi, maka saya adalah orang yang menanggung atas segala bentuk kerusakan yang terjadi atas barang yang saya pinjam. Kalau misalnya saya minjam mobil untuk mengangkut, misalnya untuk mengangkut perabotan rumah tangga, saya bilang, Pak, saya mau mengangkut, saya mau pindahan rumah, saya mau pinjam mobilnya untuk mengangkut barang-barang dari rumah yang lama ke rumah yang baru, maka tidak boleh bagi saya sebagai orang yang meminjam untuk misalnya untuk memakai mobil tersebut untuk mengangkut batu misalnya, karena mobil tadi akan rusak, atau mengangkut besi, karena mobil tadi itu saya pinjam, orang yang meminjami saya mobil tadi itu dia rela dan ridho untuk meminjamkan mobilnya karena saya telah mengatakan kepada dia sekedar untuk mengangkut barang-barang rumah, barang-barang ringan. Seandainya kalau saya katakan saya akan mengangkut besi atau untuk mengangkut batu, tidak akan diperbolehkan. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh bagi peminjam untuk mengangkut atau memakai mobil tersebut di luar daripada batas yang telah ditentukan oleh pihak orang yang memiliki barang tersebut atau orang yang meminjami barang tersebut. Jadi harus diperhatikan. Jadi jangan sampai memakai barang yang dia pinjam tidak sesuai dengan permintaan daripada orang yang meminjami barang atau tidak sesuai dengan pemakaian atas barang tersebut. Misalnya saya pinjam blender dari tetangga. Blender ini adalah blender khusus untuk memblender misalnya atau untuk menghaluskan bumbu-bumbu masak. Tapi saya pakai untuk menghaluskan daging, terus rusak, maka tidak boleh. Sayalah yang menanggung kerusakan atas barang tadi. Karena barang tadi itu adalah blender khusus untuk melembutkan bumbu-bumbu, bukan untuk melembutkan daging. Ya. Ini adalah batas-batas daripada pemakaian peminjam atas barang yang dia pinjam. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan bahwasanya yadul musta'ir alal ain musta'ar yadul dhaman. Artinya pemakaian orang yang meminjam atas barang yang dia pinjam adalah pemakaian yang dhaman. Pemakaian yang jika terjadi kerusakan, maka orang yang meminjam wajib untuk mengganti barang yang dia rusakkan tadi. Mengganti berapa? Mengganti sesuai dengan harga barang tadi pada hari rusaknya barang tadi. Jadi jika saya merusakkan barang yang saya pinjam, maka wajib bagi saya sebagai peminjam untuk mengganti kerusakan barang yang saya pinjam tersebut. Dengan harga pada hari rusaknya barang tersebut, harga barang yang saya pakai berapa? Ini semua adalah berdasarkan hadis, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Sufwan, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu dhuru'an yauma Hunain. Faqala aghasbun ya Muhammad? Faqala la, bal ariyatun madmuna. Suatu ketika ada perang Hunain, Rasulullah pinjam beberapa baju besi, baju perang kepada Sufwan bin Umayyah. Sufwan bin Umayyah ini mengatakan, wahai Muhammad, apakah ini ghasab atau meminjam? Kalau saya pahami dari hadis ini sahabat Sufwan sebelum menjadi sahabat, sebelum masuk Islam. Apakah ini ghasab atau pinjam? Karena tidak mungkin seorang sahabat kok memanggil nama Rasulullah Muhammad, tidak mungkin. Tidak diperbolehkan memanggilnya dengan kata-kata ya Rasulullah. La, kata Rasulullah, tidak, bal ariyatun madmunah, tetapi meminjam yang saya tanggung seandainya terjadi kerusakan. Berarti peminjam wajib menanggung segala bentuk kerusakan yang terjadi atas barang yang dia pinjam. Kalau dia terus gantinya berapa, seperti yang saya katakan tadi, diganti dengan harga daripada barang tadi pada hari rusaknya itu, kalau ditaksir berapa harganya, itulah yang wajib dibayar oleh orang yang meminjam kepada pemilik barang. Ya. Terus masalah berikutnya adalah ar-rujuk bil ariyah, membatalkan akad pinjam-meminjam. Seperti kita ketahui bersama, akad ariyah, pinjam-meminjam, ini adalah akdun ja'izun minat tarafaini, akad yang jaiz dari dua pihak, dari pihak yang meminjam dan dari pihak yang meminjamkan. Artinya, masing-masing dari peminjam dan yang meminjam, masing-masing dari musta'ir dan mu'ir, orang yang punya barang dan orang yang meminjam, boleh kapan saja untuk membatalkan akad tadi. Maka boleh bagi pemilik barang atau yang meminjami untuk membatalkan akad ariyah ini dan untuk mengambil barang yang dia miliki yang dipinjam sama orang lain kapan saja dia mau. Baik ariyah atau akad tadi itu akad yang mutlak atau akad yang dibatasi dengan waktu dan belum sampai habis waktunya. Lalu misalnya saya ngomong ke Muhammad, Muhammad, saya pinjam buku ini milik kamu. Muhammad bilang, ya sudah, kamu baca buku ini selama 5 hari. Lalu sebelum 5 hari, baru 3 hari, Muhammad langsung datang ke rumah terus mengambil bukunya. Ini tidak apa-apa. Karena akad ariyah ini adalah akad ja'izun bainat tarafaini. Begitu juga boleh bagi orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dia pinjam kapan saja, meskipun belum habis waktu yang dikasihkan oleh orang yang mempunyai barang. Misalnya saya pinjam ke Muhammad, saya pinjam buku ini ya 1 minggu. Belum sampai 1 minggu saya kembalikan. Boleh. Tidak harus saya pinjam selama satu minggu, boleh kapan saja dikembalikan. Lah dikecualikan dalam hal ini, misalnya dikecualikan kalau memang pembatalan akad aria itu berakibat bahaya yang sangat bagi salah satu pihak, maka tidak diperbolehkan. Misalnya bagaimana? Misalnya saya meminjam dari Bapak Ikrom mobil untuk mengangkut orang sakit ke rumah sakit. Lah di tengah perjalanan saya ditelepon, "Pak, mana mobil saya? Saya mau butuh sekarang." "Loh, saya tadi kan pinjam sama Pak Ikrom kan untuk mengangkut orang yang sakit. Sekarang saya masih di perjalanan. Loh, saya butuh sekali, harus kembalikan sekarang." "Enggak bisa. Saya enggak bisa mengambil mobil lagi, dari mana di tengah-tengah malam gini enggak ada mobil." Maka dalam keadaan seperti ini boleh bagi peminjam, yaitu saya, untuk meneruskan memakai mobil tersebut sampai selesai hajat atau keperluannya. Nah, tapi mulai dari waktu pemilik barang ingin mengambil barangnya sampai saya mengembalikan harus dikasih ujratul misli. Pemakaian tersebut adalah pemakaian yang tidak diridhoi oleh pemilik barang, maka saya harus memberikan apa? Memberikan ujratul misli, memberikan upah yang sepantasnya, upah yang cocok atas pemakaian dari waktu orang tersebut ingin mengambil barangnya sampai saya kembalikan. Jadi saya ulangi lagi, kapan saja orang yang mempunyai barang atau orang yang meminjam boleh untuk mengembalikan barangnya yang dia pinjam, kecuali jika mengembalikan barang tersebut akan berakibat yang sangat fatal bagi salah satu pihak. Maka boleh bagi peminjam untuk meneruskan pinjamannya, tapi dia harus memberikan ujratul misli dari waktu orang yang punya barang meminta sampai dia mengembalikan barang tadi. Masalah berikutnya adalah masalah habisnya akad pinjam meminjam. Kapan habis akad pinjam meminjam ini? Akad pinjam meminjam ini habis dengan enam perkara. Yang pertama, akad ariyah atau akad pinjam meminjam ini habis jika orang yang punya barang yang meminjamkan membatalkan akad ariyah tersebut. Baik pembatalan yang dilakukan oleh pemilik barang tadi itu sebelum habis waktu yang dia tentukan atau setelah habisnya. Karena seperti yang saya terangkan tadi, akad ariyah ini adalah akad jaizun min tarafain ini. Maka kalau si pemilik barang berniat untuk mengambil barangnya, sudah harus dikembalikan. Habislah akad ariyah yang pertama. Yang kedua, akad ariyah ini habis jika orang yang meminjam mengembalikan barangnya. Kalau orang yang meminjam mengembalikan barangnya, berarti habislah akad ariyah. Yang ketiga, jika salah satu daripada peminjam dan yang meminjami gila. Karena syarat daripada mu'ir dan musta'ir yang saya jelaskan tadi adalah al-aqlu, berakal. Kalau salah satu dari mereka, orang yang meminjami dan orang yang meminjam itu gila, maka berarti batallah akad ariyah. Kalau misalnya ada orang mengetahui bapaknya telah pinjam sesuatu dari seseorang, terus bapaknya gila, maka cepat-cepat langsung dikembalikan barang yang dipinjam oleh bapaknya. Berarti karena apa? Karena akadnya sudah habis akad ariyahnya. Yang keempat, jika salah satu dari pihak musta'ir dan mu'ir mati atau meninggal. Kalau salah satu dari mereka meninggal, berarti habislah atau batallah akad ariyah tersebut. Yang kelima adalah jika salah satu dari mu'ir dan musta'ir itu terkena hajar dari pihak qadhi. Kalau terkena hajar dari pihak qadhi, maka harus berarti segala bentuk akad pinjam meminjam yang dilakukan oleh orang tersebut batal. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, syaratnya orang yang boleh meminjam dan orang yang boleh meminjamkan barangnya adalah ahlan litabarruk, bukan orang yang mahjur alaih, baik mahjur dengan sebab safaih atau dengan sebab